sakit kuping rawing nonton TV ku. Kau masih harus terulang berita tentang alat perang lagi. Mataku sakit kuping rawing dengan komenmu tentang mesin pemusnahnya. Sakit.